نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. نعم، kita sedang mempelajari al-maqtu'. Pemah di tabi'in huwa al-maqtu'. Ya. Yani ma udifa nusiba di tabi'in. Min mada? Min qawlin atau fi'lin atau mada? Takrir. Tiga macam aja ya. Nah, kemudian definisi tabi'i juga sudah kita pelajari. Nah, man laki as-sahabiyya wa illam yumayyiz wa huwa muslim wa ma ta'ala dhalik ila akhiri. Ya, dipersyaratkan harus mendengar mulazama. Nah, ya, dipersyaratkan dua-duanya saling melihat. Nah, baik. Kemudian juga disinggung tentang mukhadram. Man hum al-mukhadramun alladina adraku al-jahiliya wal-islam walam yarun nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarjih Ibn Hajar, al-mukhadramun ma'dudun, mereka terhitung masuk dalam tabaqah kibar at-tabi'in. Naam. Ibn Hajar tidak setuju dengan Ibn Abdul Barr yang menghitung mereka masuk dalam tabaqah sahabat, meskipun tidak dianggap sahabat. Nah, jadi yang benar ma'dudun fi kibari tabi'in. Ini yang ditegaskan oleh Ibn Hajar. Kemudian tambih peringatan waqa'a fi ibarati ba'd al-a'immati kasy-Syafi'i wal-Humaydi wat-Tabarani والدارقطني وغيرهم إطلاق لفظ المقطوع ويريدون به المقطوع أي غير المتصل. Terdapat pada ungkapan sebagian a'immah seperti Syafi'i, Al-Humaydi, At-Tabarani, Darqutni dan yang lainnya, pemutlakan lafaz al-maqtu' dan yang mereka maksud dengan lafaz itu adalah al-munqati', ghair al-muttasil. Ya, jadi ini diperhatikan. Ya. Jadi terkadang lafaz al-maqtu' ternyata yang dimaksud adalah al-munqati', yakni ghair muttasil, yang tidak bersambung sanadnya. Nah, ini ditemukan pada ungkapan imam-imam tersebut. Baik. Kemudian faedah ini dibaca sendiri aja. Ya. Nah, faedah ini menjelaskan kalau tadi ditambi itu kan ditambi tersebut yang dijelaskan adalah istilah Syafi'i dan yang bersamanya, penggunaan istilah apa tadi al-maqtu' untuk makna apa al-munqati'. Nah, al-maqtu' untuk makna al-munqati'. Kita kan tahu al-maqtu' pembahasan apa? Pembahasan matan, muntahal isnad, yakni penisbatan matan ke siapa? Ini ke tabi'i dan yang di bawahnya. Itu al-maqtu'. Tetapi pada istilah Syafi'i dan yang bersamanya, al-maqtu' digunakan untuk makna al-munqati' ghair muttasil, itu pembahasan apa? Sanad. Baik. Adapun di faedah ini, kalian bisa baca sendiri, yang disinggung di sini adalah Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bardiji disebutkan di sini, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bardiji justru punya istilah khusus kebalikan dari istilahnya Syafi'i dan yang bersamanya. Yaitu Abu Bakar Al-Bardiji justru menggunakan lafaz al-munqati' untuk makna al-maqtu'. Nah. Itlaq lafaz al-munqati' wa yuridu bihi al-maqtu'. Itu di paragraf kedua itu, faedah. Siapa? Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bardiji. Dia punya istilah khusus kebalikan dari istilahnya Imam Syafi'i dan yang bersamanya disebutkan di atas. Ya, justru Abu Bakar Al-Bardiji ini menggunakan istilah al-munqati' untuk makna al-maqtu'. Sayyid. Nah, bagaimana menanggapi perbedaan istilah seperti ini? Lihat di halaman 64. Yaitu dijelaskan, ya, ya, tentang perbedaan istilah itu. Di sini ada at-taujih as-sani, kalian lihat at-taujih as-sani, anna hadha istilahun khasun bihi wa man qala bihi min ahli al-ilm, bahwa itu adalah istilah khusus yang digunakan oleh ulama tersebut. Ya, jadi kesimpulannya di sini nanti antum baca sendiri, tapi kesimpulannya dari keterangan ini adalah Syekh Abdul Bukhari berpegang dengan taujih as-sani ini tadi, bahwa itu istilah khusus, artinya kita tidak bisa menyalahkan begitu. Nah, jadi istilah Syafi'i dan yang lainnya, Syafi'i kita tahu ya, Syafi'i kan dia termasuk dari ahlul istilah. Nah, dia termasuk dari ahlul istilah, artinya dia termasuk ahlinya, pakar istilah, pakar mustalah hadis, pakar ya usul. Jadi tidak mungkin disalahkan kan begitu. Artinya itu istilah khusus dia. Nah, asalkan kita tahu saja. Jadi jika dia menggunakan, beliau menggunakan istilah itu, kita faham maksudnya. Nah, dan Syekh Al-Bukhari di sini menggunakan taujih ini untuk membela Al-Hafidz Al-Bardiji tadi yang menggunakan istilah al-munqati' untuk al-maqtu'. Nah, qultu, kata beliau, qultu bi taujih tsani aidan yuqalu fi sunan Al-Hafidz Al-Bardiji as-sabiq dhikru wa huwa aula min tad'if. Dengan taujih tersebut juga ya kita gunakan untuk menanggapi apa yang dilakukan oleh Al-Bardiji ketika dia ya menggunakan al-munqati untuk makna al-maqtu'. Nah. Iya, jadi dua-duanya jangan disalahkan. Jadi Asy-Syafi'i dan yang bersamanya yang menggunakan istilah al-maqtu' untuk makna al-munqati', itu istilah khusus dia, nanti kita pahami. Kemudian Al-Bardiji yang menggunakan istilah al-munqati' untuk makna al-maqtu' juga yang penting kita tahu. Jadi jika kita menemukan ucapan mereka, kita tahu arahnya. Nah, tetapi kita tidak bisa menyalahkan bahwa itu salah istilah, tidak bisa. Ini yang dipilih oleh Syekh Abdul Bukhari. Nah. Nah, kemudian ini langsung wa tatmiman lil faidati aqul, penyempurnaan faedah aku mengatakan bainal maqtu wal munqati mughayarah. Jadi ya, di akhir halaman 64 itu. Nah, bainal maqtu wal munqati mughayarah, antara al maqtu dan al munqati ada perbedaan. Fal awwalu min mabahith al matni, yang pertama termasuk dalam pembahasan matan. Wa tsani min mabahith al isnad, dan yang kedua termasuk dalam pembahasan sanad. Jadi al maqtu itu pembahasan apa? Pembahasan matan, ya. Nisbatan matan kepada siapa? Muntal isnad. Kemudian al-munqati pembahasan sanad. Yani ghair muttasil, tidak bersambung sanad. Nah, wa idza ma warada fi istikhdam al-imam Asy-Syafi'i man ma'ahu ma ba'da idza zaida. Ingat selalu kaidahnya. Apabila ada ma setelah idza, maka ma itu zaida bukan nafiyah. Wa idza ma warada zaida lit-taukid. Wa idza ma warada, apabila datang keduanya yaitu istilah al-maqtu' dan al-munqati'. في استخدام الإمام الشافعي من معه ya, pada penggunaan al-Imam Syafi'i dan yang bersamanya atau fi istikdam al-Hafiz al-Bardiji atau istikdam al-Hafiz al-Bardiji. Kita tahu tadi al-Imam Syafi'i menggunakan apa? Istilah al-maqtu' yang merupakan pembahasan matan untuk makna apa? Al-munqati' yang merupakan pembahasan sanad. Sebaliknya al-Bardiji menggunakan istilah al-munqati' yang merupakan pembahasan sanad untuk makna apa? Al-maqtu'. Maka bagaimana? Fa innahuma yunazzalani ala muradihim al-mutaqaddim bayana. Maka kedua istilah yang datang dari masing-masing pihak itu diletakkan sesuai maksud mereka yang telah lewat penjelasannya. Jadi kita hafalkan saja. Jika yang berbicara Imam Syafi'i, siapa lagi? Al-Humaidi, siapa lagi? At-Tabarani, Ad-Darqutni dan semisalnya. Jika dia ya mengatakan menggunakan istilah al-maqtu', kita faham maksud mereka apa? Al-munqati'. Nah, jika yang berbicara Bardiji, dia mengatakan al-munqati', maka yang dia maksud adalah al-maqtu'. Wadih? Baik. Kita lanjut al-musnad. As-sadis al-musnadu. Qawluhu wal-musnadu al-muttasilu al-isnadi min rawi hatta al-mustafa wa lam yabin. As-syarah. هذا هو القسم السادس من أقسام الحديث التي نظمها البيقوني. Ini jenis yang keenam dari jenis-jenis hadis yang dibuat oleh Al-Baiquni di rangka dalam bait-bait syairnya oleh Al-Baiquni. فقوله والمسند المتصل وأي سادس الأقسام jenis yang keenam. Al-musamma bil-musnadi. Yang disebut dengan al-musnad. Nah, wal-musnad. Jadi, wa aisyadisul aqsam. Dan yang jenis ke-6, yang disebut dengan al-musnad, bidhammil mimi wa fathin nunil muwahadati. Mimnya bidhammah, mu, nun, al-muwahada. Yani titiknya satu, nun, bukan ta. Ya. Di fathah. Jadi al-musnad. Fasa'ati bayanu haddihi qariban bihawlillah. Naam, akan datang penjelasan definisinya dalam waktu dekat. Naam. Dengan bantuan Allah SWT. Sayyid. Fawluhu. Al-muttasilul isnadi. Jadi wal-musnadul muttasilul isnadi. Hadith al-musnad adalah al-muttasilul isnadi. أي أن يكون كل راو سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم. المتصل artinya bersambung. Mutasil isnad artinya bersambung sanadnya. Maknanya setiap rawi mendengar hadis itu, yani mendengar matan hadis itu dari rawi di atasnya sampai ya berakhir kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Sampai berakhir kepada Nabi SAW. Ini untuk yang marfu, iya kan? Jika sampai berakhir kepada sahabat, maka itu mauquf. Sampai berakhir kepada tabi atau di bawahnya, maka itu maqtu'. Nah, untuk penisbatan matannya. Tetapi ittishal sanadnya artinya ayyakuna kullu rawin sami'ahu mimman fawqa. Sampai akhir sanad. Tergantung akhir sanadnya. Jika itu jenisnya marfu, berarti sampai Nabi. Jika itu maqtu', hanya sampai sahabat. Jika itu maqtu', hanya sampai tabi'i atau mandun atau tabaqah di bawahnya. Yang penting setiap rawi pada sanad, pada tabaqah mendengar dari tabaqah di atasnya, ya, rawi di atasnya. Sampai akhir sanad. Qawluhu min rawihi al-muttasil isnadi min rawihi. Tayyib, min rawihi. Dari rawinya, yakni dari rawi hadis itu, rawi matan hadis itu. Hada min idhafatil wasfi li maf'ulihi. Ini masuk dalam bab idhafah, ya. Sifat kepada maf'ulnya. Yakni rawihi. Ini kan rawi mudhaf wal ha dhamir al ha mudhafun ilai. Nah. راويه يعني راوي الحديث المتن. jadi idhafah ايش الوصف لمفعوله karena yang merupakan maf'ul objek yang diriwayatkan adalah al-ha, domir al-ha ini kan hadisnya, hadis yang jenisnya musnad tersebut, matannya. Nah, itu yang merupakan objek yang diriwayatkan. Rawi ini yang meriwayatkannya, berarti idhafah al-wasf kepada maf'ulnya. Kemudian min di sini lil ibtida, min lil ibtida, yakni mulai dari, ya, mulai dari min rawihi, mulai dari rawi yang pertama, ya, mendengar dari rawi di atasnya dan seterusnya, hatta al-Mustafa, qalu hatta al-Mustafa ay ila ayyantahi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassatan, hingga berakhir, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Nah, baik, perhatikan di sini dikhususkan hatta al-Mustafa karena kita sedang membahas al-Musnad. Nah, tamam, makanya di atas al-Muttasil al-Isnad ay yakuna kullu rawin sami'ahu mimman faqa hatta yantahi ilayhi sallallahu alaihi wasallam. Tentang musnad. Adapun tadi ana jelaskan bahwa yang namanya muttasil, ya, bisa sampai kepada Nabi, bisa sampai kepada itu namanya marfu, sampai kepada sahabat itu mauquf, sampai kepada tabi'i tadi banyak yang maqtu. Ini mengingatkan saya kembali dengan pembahasan sebelumnya. Yang penting sanad bersambung, ya, dan kepada siapa berakhir, ya, apa istilahnya. Namun yang dibahas di sini tentang al-musnad, definisinya kata al-Baiquni, al-muttasil al-isnadi min rawi hatta al-Mustafa, harus sampai kepada al-Mustafa. Oleh karena itu ditegaskan di syarah di sini ila Rasulillah sallam khassatan. Nah, oleh karena itu pada penjelasan al-muttasil al-isnadi Syekh Al-Bukhari menjelaskan hatta yantahi ilaihi sallallahu alaihi wasallam, harus sampai kepada Rasul al-Mustafa, yakni harus marfu' dari segi pembahasan matan. Nah, baik, jadi apa yang kita bisa petik sekarang untuk al-musnad sebatas ini dulu. Kita simpulkan al-musnad dari segi pembahasan matannya muttasil, yakni kullu rawin sami'ahu mimman fawq. Nah, kemudian dari segi pembahasan matan muntahal isnad, harus siapa muntahal isnad, ujung sanad penisbahan matan harus kepada siapa? Al-Mustafa. Berarti harus marfu'. Berarti al-musnad itu meliputi apa? Muttasil dan marfu'. Muttasil dari segi sanad, marfu' dari segi matan. Ini al-musnad. Karena al-Baiquni mengatakan al-muttasil al-isnadi min rawi hatta al-Mustafa. Hatta al-Mustafa berarti marfu'. Muntal isnadnya al-Mustafa berarti marfu'. Tamam? Walam yabin. Qawluhu wa lam yabin ay wa lam yanqati' aw lam yanfasil. Ya. Lam yabin di sini maksudnya apa? Lam yanqati' aw lam yanfasil, artinya tidak terputus. Wa hiya jumlatun haliyatun muakkidatun lil musnadi. Al-waw wa haliyah idan. Al-waw, waw, haliyah. Kemudian jumlah lam yabin, jumlah fi'liyah lam yabin, ya, adalah jumlah haliyah. Ya'ni fi mahalli nasbin alal hal. Tujuannya mu'akkidah lil musnad. Mu'akkidah lil musnad. Untuk penguat, penegas, ya, terhadap al-musnad. Bahwa harus apa? Al-musnad itu ditegaskan dengan ini, walam yabin, bahwa dari segi sanad harus muttasil. Tidak boleh yabin. Tidak boleh yabin, tidak boleh yang qati', yang fasil. Harus muttasil. Ini maksudnya walam yabin, tujuannya itu. Mu'akkidah lil-musnad, dalam keadaan tidak terputus sanad. Jadi, فنجاسا. فمتى كان متصلا بسماع كل راو عمن فوقه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يسمى مسندا ومتصلا. maka kapan saja hadis itu muttasil, bersambung sanadnya dengan setiap rawi mendengar dari rawi di atasnya sampai kepada Rasulullah SAW, maka itu dinamakan musnad dan muttasil. Tamam. Bina'an ala ma taqaddama yatabayyanu lana haddul hadis al-musnad. Berdasarkan apa yang telah lewat, jadi jelas bagi kita definisi hadis musnad 'inda al-Baiquni, di sisi al-Baiquni, bahwa al-Baiquni mendefinisikan al-musnad meliputi dua hal. Pertama, dari segi sanad harus apa tadi? Muttasilul isnadi. Kemudian dari segi pembahasan matan, yakni muntahal isnad, harus muntahal isnad sampai kepada al-mustafa, harus marfu'. Nah, al-muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa walam nabi. Naam. Wa azidu fa'akul, aku tambahkan, maka aku mengatakan li bayani haddihi wa ta'rifil haditsil musnad aqul, untuk penjelasan definisi ya batas dan definisi al hadits al musnad aku mengatakan. Kata Syekh, jadi di sini dinukil pertama al awal qala al hafid al hakim fi ma'rifati ulum al hadits al musnad min al hadits. Ini qala siapa? Al hakim, al hafid al hakim, dalam kitab ma'rifat ulum al hadits الإمام الحاكم يا نولس المستدرك. نعم طيب شيخنا البيهقي. نعم الحاكم. المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ. المسند لحديث دفنسينيا المحدث ما يريد كان حديث إيتو عن الشيخ دري صورا الشيخ يظهر سماعه منه تمتع بيا من دقار حديث إيتو دارين لسن يحتمله كرنا أوسيا yang memungkinkan dia mendengar. يظهر سماعه يعني tampak bahwa dia mendengarnya. Kenapa tampak bahwa dia mendengarnya? Yang tampak dia mendengarnya karena memang sin, usia keduanya memungkinkan untuk dia mendengar dari syekhnya. Naam. Wa kadzalika sama'u syekhihi min syekhihi, begitu pula sama' pendengaran syekhnya dari syekh di atasnya tampak bahwa dia mendengar hadis itu karena sin, usia memungkinkan untuk itu. Ila ayyasil al-isnadu ila sahabiyyin, hingga akhirnya sanad itu sampai kepada seorang sahabat masyhurin, sahabat yang masyhur. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ثمودا الحاكم مغتاكا ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه. Kemudian untuk musnad ada syarat-syarat selain yang kami sebutkan. Minha diantaranya, ya, dia menambahkan syarat-syarat. Ala nعم alla yakuna mawqufan, alla yakuna mawqufan, ya, hadis itu tidak mauquf. Jadi ditinjau dari segi pembahasan makan, muntal isnadnya harus marfu, tidak boleh mauquf. Nah, ini tadi. Nah, jadi persyaratkan hadis itu bukan hadis mauquf, berarti harus marfu. Nah, berarti muntal isnad harus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala mursalan, dan tidak mursal, yakni harus muttasil, tidak boleh mursal. Wala mu'balan, dan tidak boleh mu'bal, berarti harus muttasil. Ya, dan sekarang akan datang nanti, ya, perbedaan antara mursal dan mu'dal. Sayyid. Wala fi riwayatihi mudallis, dan tidak boleh ada pada riwayat itu seorang mudallis. Tamam? Yang mentadlis. Nah, wa min syara'itil, berarti harus jelas-jelas, berarti memang harus muttasil. Ya, harus muttasil. Tayyib, tanpa ittisalnya. Jadi yabharu sama'uhu minhu lisinnin yahtamiluhu, itu di atas. Jadi keluar darinya mursal, mu'dal, mudallas. Naam. Kemudian ila an yasil al-isnad ila sahabiyyin mashhurin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluar darinya mauquf. Paham? Kemudian wa min syara'itil musnadi, أن لا يكون في إسناده. Di antara syarat al-musnad, ya, tidak boleh ada pada sanadnya ukhbirtu an fulanin. Aku telah dikabari hadis ini dari fulan. Wala hudditsu an fulan, wala balaghani an fulan. Aku telah disampaikan kepada aku hadis ini dari fulan. Wala balaghani an fulan, tidak boleh pula segotnya balaghani an fulan, telah sampai kabar hadis ini kepada aku dari fulan. Wala rafa'ahu fulan, tidak boleh pula sigotnya rafa'u fulan, fulan merafa'nya. Ya, wala adunnuhu marfu'an, tidak boleh pula sigotnya adunnuhu marfu'an, aku menyangka ini marfu', menduga ini marfu'. Jadi sigot rafa'ahu fulan ini kan tidak jelas, ya. Sudah kita lewati, ya, pada pembahasan apa? Marfu'un hukman. Rafa'ahu fulan. Nah, tadi mengatakan rafa'ahu fulan, atau dia mengatakan adunnuhu marfu'an, aku menyangka ini marfu', berarti ini termasuk apa? Marfu'un hukman, bukan sharihan. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Baik. Wa ghairu dhalika mimma yafsudu bih, dan selain yang disebutkan itu dari hal-hal yang merusak, ya, merusak hadis itu untuk masuk dalam kategori al-musnad. Ini keterangan al-hakim, al-hakim. Naam. Sahibu ma'rifat ulum al-hadith. Kemudian al-thani, wa haddath al-hafidh al-khatib bi qawlih. Al-hafidh al-khatib, yani al-Baghdadi, dalam kitabnya al-kifayah, memberi definisi, wasfuhum al-hadith bi annahu musnad. Penyifatan mereka menyifati hadis itu bahwa hadis itu musnad. Yuriduna, mereka maksudkan, ya, anna isnadahu muttasilun, bahwa sesungguhnya sanadnya muttasil, baina rawihi wa baina man asnada anhu, muttasil antara rawinya dan, ya, yang dia menyandarkan hadis itu darinya. Ghaib, yani antara rawi dengan syekhnya di atasnya dan seterusnya. Baik. Illa anna aktsara isti'malihim hadhihi al-ibarat, hanya saja mayoritas penggunaan mereka ketika menggunakan ungkapan ini, yaitu al-musnad, huwa, yang mereka maksud adalah fi ma usnida 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ittisalul isnad fi, dan bersambungnya sanad pada riwayat itu. Ittisalul sanad maksudnya adalah wattisalul isnad fi ay yakuna kullu wahidin min ruwatihi sami'ahu mimman fawqahu, setiap rawi dari rawi-rawinya mendengar dari tabaqah di atasnya, dari syekhnya yang meriwayatkan darinya, hatta yantahi dzalika ila akhiri, hingga sanad berakhir sampai akhir sanad. Wa in lam yubayyin fihi as-sama'a, meskipun dia tidak memperjelas, ya, mempertegas as-sama' bahwa dia mendengarnya. Balik tasara 'ala al-an'ana, bahkan dia hanya mencukupkan dengan an'ana saja, dari tanpa mempertegas bahwa dia mendengarnya, itu sudah cukup. Nah, kita ulangi, ya, agar bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud oleh khatib. Jadi kata dia, beliau rahimahullah, mereka ahli hadis menyifatkan hadis musnad bahwa apa? Yang mereka maksud adalah anna isnadahu muttasilun baina rawihi wa baina man asnada anhu. Berarti kan? Dari segi sanad muttasil, kata beliau, antara rawi dengan yang ada di atasnya sampai akhir sanad. Tapi akhir sanad tidak dipersyaratkan oleh mereka harus Nabi alaihi salam. Hanya saja, kata beliau, mayoritas penggunaan mereka fima usnida anin nabi. Mayoritas penggunaan mereka musnad untuk yang dinisbatkan, ya, matan itu ke Nabi alaihi salam, yakni muntahal isnad, akhir sanad, penisbatan matan kepada Nabi alaihi salam. Ini marfu'. Jadi muttasil dan marfu, ini mayoritas penggunaan mereka. Tetapi bukan syarat, karena dia hanya mengatakan apa? Mayoritas. Ya, bisa difahami? Berarti terkadang juga digunakan musnad itu hanya untuk yang sanadnya muttasil meskipun muntahal isnad bukan nabi, iya kan? Bisa difahami? Hanya saja mayoritasnya mereka menggunakannya untuk muttahal isnadnya nabi, yakni marfu. Tapi terkadang digunakan juga untuk selain marfu. Yang penting muttasil, bisa saja mauquf. Ya, tetapi muttasil, tidak harus marfu. Tetapi mayoritas mereka gunakan untuk yang marfu. Itu makna keterangan beliau sampai kalimat ini. Illa anna aktsara isti'mali hadhihi al-ibarah huwa fi musnad an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apa ittisalus sanad yang dimaksud oleh al-khatib? Apa ittisalus sanad yang dimaksud oleh al-khatib? Yang dimaksud oleh beliau, ya? Ayakuna kullu wahidin min ruwatihi sami'ahu. Setiap rawi mendengar. Ya? Mendengar. Jadi dipersyaratkan bahwa setiap rawi mendengar. Tetapi, ya, tidak dipersyaratkan sigotnya harus diperjelas. Nah, wa in lam yubayyin fihi as-sama'a bal iktasara 'ala al-an'ana. Meskipun dia mencukupkan dengan lafaz an'ana, an fulan, bukan haddatsani fulan, akhbarani fulan. Dengan an'ana. Sigot an'ana kan antum tahu maknanya dari, artinya tidak ada tasrih, iya kan? Tidak ada penegasan bahwa saya mendengar dari Syekh fulan, saya dikabari oleh Syekh fulan, tapi hanya dari. Tetapi ya, yang jelas dia mendengar karena di sini kan dia mengatakan ayyakuna kullu wahidin min ruwatihi sami'ahu mimman fawqahu. Ya, di awal beliau mengatakan mempersyaratkan sami'ahu, mendengar hadis itu dari rawi yang ada di atasnya. Berarti jelas dipersyaratkan harus mendengar. Adapun penggunaan sigot tidak harus tasrih, bisa dengan an-ana, yang penting dia mendengarnya. Difahami? Nah. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi an-Nukat, kata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam an-Nukat, mu'allifan 'ala qawli al-Khatib hadha, mengomentari ucapan al-Khatib ini, ya, kata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam an-Nukat. Nah. An-Nukat as-Salahiyah, ya. Nah, ini an-Nukat catatan Ta'liq Ibnu Hajar terhadap kitab نعم أرم الحديث لابن الصلاح نعم في النقطة نعم بسنة باليوم انجلس كان تنتن كتران الخطيبين لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إذا ada perbedaan di sisi الخطيب menurut الخطيب البدري إذا ada perbedaan antara istilah المسند dan المتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط kecuali dalam hal dominan penggunaannya. Ya, bahwa menurut al-Khatib dominan penggunaan al-musnad, ya, penggunaannya dominan untuk apa? Mayoritasnya untuk apa? Al-musnad untuk yang marfu, ya kan? Nah, tetapi sebenarnya pada asalnya al-musnad menurut al-Khatib juga digunakan untuk selain al-marfu, digunakan untuk al-mauquf, al-maqtu, sama dengan muttasil. Jadi yang penting sanadnya bersambung maka disebut muttasil. Faham dong? Yang penting sanadnya bersambung disebut musnad. Ya, berarti sama antara muttasil dan musnad menurut dia. Karena al-musnad menurut dia asalkan sanadnya muttasil meskipun muntahal isnad tidak sampai kepada nabi, ya, tetapi di bawahnya sahabat atau tabi'i dan sebagainya sudah disebut musnad. Hanya saja mayoritas penggunaan musnad untuk marfu. Ini saja. Fahimtum hadza? Nah. Kemudian pendapat yang ketiga, qaul yang ketiga, wa dhahaba al-Hafidz Ibnu Hajar fi an-Nukhbah, Nukhbah al-Fikr, ila anna al-musnad bahwasanya al-musnad huwa marfu'u sahabiyyin bi sanadin dhahiruhu al-ittisal. Musnad menurut Ibnu Hajar sebagai dalam Nukhbah al-Fikr marfu'u sahabiyyin. Berarti dipersyaratkan harus marfu yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, ya, dari Nabi SAW bi sanadin, dengan sanad zahiruhul ittisal, sanad yang zahirnya lahiriahnya yang tampak adalah ittisal. ya, liyadkhul fil musnad, agar masuk dalam kategori musnad, maka nangkita'uhu khafiyan. Agar masuk dalam kategori musnad, hadis yang inkita'nya khafi, terputus, keterputusan sanad itu tersembunyi, samar. Kal mudallas, seperti al mudallas, hadis yang ada tadlis, yakni dengan an'ana, seorang mudallis untuk mengelabui. Awil mursali irsalan khafiyan, atau yang mursal irsal khafi, mursal dengan irsal yang samar, tersembunyi, masuk dalam kategori musnad, karena al-mudallas tampaknya jika dilihat tampaknya muttasil, tetapi ternyata ada tadlis karena dia menggunakan an'ana dan dia mudallis, ternyata mentadlis. Al-mursal irsalan khafiyan tampaknya bersambung, ya, tetapi ternyata ada irsal khafi. Nanti akan ada datang penjelasan apa itu irsal khafi. Tamam. Kemudian kalau begitu apa yang benar disimpulkan oleh Syekh, was-sahih, was-sahihu anna al-hadits al-musnad huwa ma ittasala sanaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, hadis musnad adalah ma ittasala sanaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saja yang kita hafal. Ya, hafalkan apa yang diterjemah oleh Syekh Abdul Bukhari, apa itu? Ma ittasala sanaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Berarti dari segi sanad harus muttasil, dari segi muntahal isnad harus marfu. Tamam? Kemudian beliau mengatakan wa huwa ikhtiyarul hakim. Ya, dan ini adalah ikhtiyar al-hakim wal khatib, kama marra anhumas, sebenarnya telah lewat dari keduanya. Ya, meskipun al-khatib menjelaskan al-musnad itu hanya pada ghalibul isti'mal. Nah, وابن الأخير وابن دقيق العيد والذهبي وغيرهم. نعم. يعني مقصد الشيخ الحكيم dan الخطيب dua-duanya mempersyaratkan harus, ya, ya, harus apa? Harus ittisalnya harus jelas. Kalian lihat kembali keterangan al-Hakim mengatakan apa? أيرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله. Jadi tampak bahwa dia memang mendengar. Al-Khatib mengatakan apa? أَيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاتِهِ سَمِعَهُ. Dipersyaratkan harus mendengar. Berarti harus jelas bahwa dia muttasil. Beda dengan Ibn Hajar. Ibn Hajar kan mengatakan apa? ظَهِرُهُ الْإِتِّصَالِ, sehingga bisa masuk al-mudallas, bisa masuk irsal khafi. Nah, jadi yang dipilih oleh Syekh di sini bahwa harus muttasil isnad, sanadnya harus muttasil, ini sesuai dengan pilihan al-Hakim, al-Khatib dan yang lainnya disebutkan di sini. Selain Ibnu Hajar, karena Ibnu Hajar, ya, mempersyaratkan apa? Zahirul ittisal. Nah, kemudian ditutup oleh Syekh, wa bihi yakhruju makanan qita'uhu zahiran aw khafiyan 'ala sahih. Maka dengan definisi ini keluar darinya hadis yang keterputusan sanadnya zahir tampak. Jadi jika tanpa inqita'nya bahwa dia mursal, dia mu'dal, ya, ada inqita' yang tampak, maka berarti bukan musnad karena itu tidak muttasil. Au khafiyan, atau keterputusan sanadnya tersembunyi, samar. Ala sahih, menurut pendapat yang benar. Ya. Berarti pendapat Ibnu Hajar dibantah oleh Asy-Syaikh. Nah, Ibnu Hajar di atas kan mengatakan liyadkhul fil musnad makanan qita'u khafiyan. Ibnu Hajar ingin, ya, menggunakan al-musnad untuk yang zahirnya saja, ya, tampaknya begitu terjadi tisal, tetapi sebenarnya meskipun ada inqita' yang tersembunyi bisa masuk di situ, dan ini tidak bisa menurut Syekh berdasarkan keterangan imam-imam sebelumnya, Al-Hakim, Al-Khatib, Ibnu Al-Athir, Ibnu Daqiq, Al-Id, Al-Zahabi dan yang lainnya, mereka mempersyaratkan harus muttasil. Jadi yang munqati dengan inqita' khafi yang samar seperti mursal khafi, mudallas, tidak bisa. Tidak bisa disebut musnad. Nah, bisa difahami? Paham dong? Nah, beliau mempertegas di sini, wa bihi yakhruju makanan qita'uhu dhahiran aw khafiyan. Paham dong? Jadi intinya harus apa? Muttasilul isnadi ila an-nabi alaihi salatu wassalam. Jadi muttasil isnad harus ittisal, tidak boleh ada inqita, tidak boleh ada keterputusan sanad. Baik inqita itu tampak jelas mursalkah atau mu'bad dan semisalnya, ataukah inqita-nya khafi seperti apa? Mudallas, yakni an-ana itu dari seorang mudallis. Kan an-ana itu tidak mesti mudallas. An-ana meskipun dia mengatakan an, tapi yang meriwayatkan itu bukan mudallis, maka bukan mudallas. Nah, seperti pada keterangan Al-Khatib kan mengatakan setiap rawi mendengar meskipun menggunakan an-ana, tidak masalah. Yang jadi masalah kalau yang menggunakan an-ana itu siapa? Seorang mudallis, berarti kan mudallah. Inqita'nya khafi, ini tidak bisa disebut musnad. Begitu pula irsal khafi, tidak bisa disebut musnad. Nah, berdasarkan keterangan Al-Hakim, Al-Khud dan yang lainnya. Jadi, ini yang rajih, maka pendapat Ibnu Hajar kali ini, ya, untuk ittisal, dari segi ittisalnya, keliru. Adapun dari segi persyaratan marfu', ya, dan Al-Khatib Al-Baghdadi pun di sini sebenarnya bukan kekeliruan, hanya saja dia mengatakan dominan penggunaannya untuk marfu', ya. Tetapi ya di sini dipastikan bahwa bukan, ya ini ada sedikit perbedaan tentunya, ya, karena dia tidak memutlakkan bahwa musnad harus marfu', tapi hanya mengatakan dominan penggunaannya. Namun yang benar seperti kata Al-Hakim dan yang lainnya, ya. Dan Ibnu Hajar juga menegaskan bahwa harus marfu' sahabi. Hanya saja dari segi ittisal sanad Ibnu Hajar keliru, karena dia memasukkan inqita' yang khafi bisa masuk dengan bahasa zahirul ittisal. Jadi jangan gunakan bahasa zahirul ittisal, tapi penegasan mattasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulannya. Wajah. Berarti barakallahu fikum, berarti definisi yang dipilih Baiquni benar apa salah? Bait al-Baiquni sahih am khata? Wal musnad al-muttasil al-isnad bin rawi hatta al-mustafa wa lam yabin. Benar ya? Iya. Nah. Jadi syaratnya harus muttasil, jelas muttasil, jadi inqita' khafi tidak boleh, itu boleh dikatakan musnad. Kemudian dari segi muntahal isnad harus marfu', berarti selain marfu', yang mauquf dan yang lainnya tidak bisa disebut musnad. Nah, jadi muttasil marfu', itu syaratnya musnad. Kesimpulan pelajaran kita, barakallahu fikum. Tambih terakhir untuk pelajaran kita, tambih. Ba'du ahlil ilmi ja'ala lafzul musnad, sebagian ahlul ilmi menjadikan lafaz al musnad muradifan lil marfu', sinonim dengan al-marfu', kal-Hafidh ibn Abdul Barr, seperti al-Hafidh ibn Abdul Barr, haythu qala fil tamhid, ketika dia mengatakan dalam kitabnya al-Tamhid, al-musnadu kullu maja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan, seluruh hadis yang datang dari Nabi alaihi wasallam secara khusus, muttasilan kana au munqati'an, baik sanadnya muttasil atau munqati, maka itu disebut musnad. Ya, dari sini difahami bahwa musnad yang dia maksud ini dia samakan dengan marfu', karena dia tidak mempersyaratkan ittisal. Nah, ini harus difahami. Adapun musnad sebagai satu istilah, ya, di kalangan ahli hadis sebenarnya kita dengar dari Al-Hakim, Al-Khatib dan yang lainnya. Nah, kesimpulannya apa? Al-musnad adalah muttasilul isnad, ya, dan marfu'. Nah, jadi dihafalkan dengan baik istilah musnad, artinya dari segi sanad harus mustasil, tidak boleh ada inqita' meskipun khafi. Yang kedua, dari segi muntahal isnad pembahasan wata harus marfu'. Nah, ini khulafah pembahasan kita. Nah, seperti kata al-Baiquni. Barakallahu fikum, nastafi bihadzal qadar. Bismillahirrahmanirrahim.